bangsa yang besar tak mudah ditundukkan. Sama-sama kita akan berjuang dalam lindungan yang kuasa. Sejarah pun telah membuktikan kita kuat bertahan. Lepas dari segala tekanan, tak lelah untuk berjuang, kita sanggup.